Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya bi jam'in katsirin afdhalu. Melakukan sholat berjamaah dengan orang banyak itu lebih utama minha fi jam'in qalil, daripada melakukan jamaah dengan orang yang lebih sedikit. Jadi ini adalah perbandingan antara jamaah yang dilakukan oleh banyak orang dan jamaah yang dilakukan oleh sedikit orang. Tentunya lebih utama dan lebih baik melakukan jamaah dengan banyak orang. Walaupun nanti akan ada beberapa pengecualian ya. Akan ada beberapa pengecualian yang lebih mengutamakan melakukan jamaah dengan orang sedikit daripada dengan orang banyak. Hukum ini berdasarkan dari lil khabari sahih, dari satu hadis yang sahih. Hadis itu berbunyi wa makana aktsar fahuwa habbu ilallahi ta'ala. Jamaah yang dilakukan bersama orang banyak itu merupakan hal yang lebih dicintai oleh Allah. Jadi ini merupakan potongan dari hadis, potongan dari akhir hadis yang sebelumnya menjelaskan tentang beberapa keutamaan ya, beberapa utamaan jamaah dengan dua orang lebih baik daripada sendiri, jamaah tiga orang lebih baik daripada dua orang, dan seterusnya. Jadi ini hadis ini bukanlah satu hadis yang utuh, tetapi merupakan potongan akhir dari hadis ya, potongan akhir dari hadis yang menjelaskan bahwa melakukan jamaah dengan banyak orang itu lebih dicintai Allah dibandingkan jamaah sedikit. Illa linahwi bid'ati imami. Nah, ini pengecualian ya, pengecualian dari keutamaan melakukan jamaah dengan banyak orang. Ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah imam yang memiliki keyakinan bid'ah ya, kelompok-kelompok Islam yang menurut kita mereka mereka memiliki keyakinan yang salah dan tergolong bid'ah ya. Jadi kalau imamnya adalah imam yang berkeyakinan yang salah menurut kita, maka lebih baik jamaah sedikit dengan imam selainnya daripada jamaah banyak dan imamnya adalah dia. Imamihi ail katsiri karafidhiyin wa fasikin. Ini contohnya. Contoh imam yang bid'ah adalah rafidhi, seorang yang beraliran rafidhah ya. Rafidhah ini termasuk salah satu dari bagian Syiah. Ada juga yang mengatakan rafidhah ini bukan Syiah tetapi mirip-mirip. Dan juga fasik, orang yang fasik, orang yang pernah melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi konsisten terus menerus. Walau bimujarrati tuhamah, walaupun hal ini hanya dugaan belaka. Jadi bid'ah imam ini tidak harus diketahui secara pasti, tapi walaupun hanya dugaan saja, ini sudah menjadikan jamaah banyak yang dia lakukan itu kalah dibandingkan jamaah yang lebih sedikit. Fal aqallu jama'atan balin firadu afdhalu. Maka kalau imamnya adalah orang yang ahli bid'ah, jamaah lebih sedikit, bahkan sholat sendiri itu lebih utama ya, lebih utama daripada bermakmum kepada imam itu. Kadzaqalahu syaikhuna tab'an li syaikhihi Zakaria rahimahullahu ta'ala. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yang beliau mengikuti gurunya yaitu Zakaria Al-Ansari. Wa kadza law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkan aw syurut. Ini termasuk yang kedua. Contoh yang kedua, pengecualian yang kedua ya, hal yang sama dengan imam yang ahli bid'ah adalah seorang imam yang tidak meyakini kewajiban sebagian rukun. Jadi rukun sholat ini kan hukumnya wajib ya, tetapi imam itu tidak meyakini sebagiannya wajib ya, sebagian rukun tidak diyakini wajib, atau tidak meyakini sebagian syarat sholat tidak diyakini wajib. Jadi orang yang demikian, orang yang tidak meyakini sebagian rukun atau syarat hukumnya wajib, bila dia menjadi imam, maka lebih baik melakukan sholat dengan jamaah sedikit atau bahkan melakukan sholat sendiri lebih baik daripada bermakmum kepadanya. Wa in atabiha, walaupun rukun atau syarat yang tidak diyakini wajib, walaupun itu dilakukan. Jadi wa in atabiha ini maksudnya walaupun dia melakukannya, dia tidak meyakini itu wajib, tapi dia melakukannya. Walaupun demikian, tetap andai kata dia menjadi imam, jamaah yang dia pimpin itu statusnya kalah ya, kalah utama dibandingkan jamaah yang lain. Mengapa hal ini termasuk pengecualian? Li'annahu yaksidu bihan nafliyah wa huwa mubtilun indana. Karena rukun ataupun syarat yang seharusnya wajib, dia meyakini hal itu sunnah ya. Jadi meyakini kewajiban sholat dengan sunnah itu termasuk hal yang membatalkan menurut kita, menurut madhab Syafi'iyah. Jadi sholat yang dilakukan menurut kita batal ya, menurut kita batal, tidak sah, karena memang hal itu menurut madhab yang kita ikuti membatalkan sholat. Kemudian ada juga pengecualian yang lain, au qaulul qalil, ini atafnya ke ini ya, nahwi bid'ati imamih, au qaulil qalili, au qaulil qalili bi masjidin mutayaqqinin hillu ardihi au malibanihi. Ya ini ya, jamaah yang sedikit dilakukan di masjid yang kehalalan tanah atau hartanya sudah dipastikan. Jadi ada dua masjid ya, misalkan ada dua tempat jamaah, satu tempat dilakukan di masjid yang tanah dan harta yang digunakan membangunnya diyakini halal, dan di tempat yang lain jamaah itu belum dipastikan halal ya, belum dipastikan. Tapi jamaah yang diyakini halal itu jumlahnya sedikit. Jadi saya ulangi, ada dua jamaah, sedikit dan banyak. Di jamaah yang sedikit itu dilakukan di masjid yang tanahnya diyakini halal, begitu pula harta untuk membangunnya. Dan di jamaah yang banyak belum dipastikan tanah atau harta yang digunakan membangunnya halal. Maka hal ini dipilih melakukan jamaah dengan jamaah yang sedikit ya. Jadi status kehalalan masjid, status kehalalan tanah dan harta yang digunakan membangun masjid ini bisa memenangkan jamaah banyak yang dilakukan di tempat yang berlawanan. Au ta'attu li masjidin qaribin au ba'idin minha ayil jama'ah bi ghaibatihi anhu. Ini juga ada permasalahan yang lebih mengutamakan jamaah sedikit ya, yaitu andai kata bila jamaah yang sedikit tidak diikuti, andai kata jamaah yang sedikit tidak diikuti, maka masjidnya kosong. Jadi ada masjid, baik masjid itu dekat ataupun jauh, yang masjid itu bisa kosong artinya bisa tidak ada jamaah di dalamnya, sebab tidak adanya seseorang. Jadi ada dua jamaah, satu jamaah yang banyak, dua jamaah yang sedikit ya, Lalu misalkan saya, misalkan ya, misalkan saya ada pilihan melakukan jamaah di ada pilihan melakukan jamaah di satu dari dua tempat. Tempat pertama jamaahnya banyak, tempat kedua jamaahnya sedikit. Dan mestinya kalau kita mengikuti hukum awal, saya sunnah mengikuti jamaah yang banyak ya. Tetapi andai kata jamaah yang sedikit ini kosong karena saya tidak hadir, jadi kekosongan jamaah yang sedikit itu dikarenakan ketidakhadiran seseorang ya, ketidakhadiran seseorang. Maksud saya, andai kata di contoh tadi, andai kata saya mengikuti jamaah yang banyak, maka jamaah yang sedikit ini tidak berlangsung. Jadi masjidnya kosong sebab ketidakhadiran seseorang ya, sebab ketidakhadiran seseorang. Likau nihi imamahu, karena dia berstatus sebagai imam ya. Jadi orang yang tidak hadir itu sebagai imam. Maka kalau seorang imam ini mengikuti jamaah yang banyak, masjid ini tidak ada yang menjadi imam. Jamaah tidak dilakukan di sana. Au yahdhurun nasu bihudhuri, atau tidak menjadi imam tetapi dia menjadi orang yang berpengaruh di tempat itu. Kalau dia hadir, maka orang-orang hadir. Kalau dia berjamaah, maka orang-orang ikut berjamaah. Nah, jadi khusus orang yang memiliki pengaruh besar seperti itu, yang ketidakhadirannya menjadikan masjid tidak dilakukan jamaah, baginya melakukan jamaah dengan orang sedikit itu lebih baik, lebih utama dibandingkan melakukan jamaah dengan orang banyak. Karena tadi ya, ketidakhadirannya memiliki dampak negatif untuk masjid ya. Masjidnya menjadi kosong. Ta'atul ini artinya kosong. Fakulilul jam'i fi dhalik afdhulu min katsirihi fi ghairi. Maka melakukan jamaah dengan orang sedikit di semua permasalahan itu lebih baik dibandingkan melakukan jamaah bersama orang banyak di selainnya. Bal bahadza ba'duhum annal infirada bil muta'addil anis sholati fihi bi ghaibati afdalu. Bahkan menurut sebagian ulama, melakukan sholat sendiri di tempat jamaah yang kosong bila dia tidak ada, ini lebih utama. Jadi permasalahannya tadi ya, ada satu tempat ya, ada satu tempat misalkan masjid yang di sana jarang digunakan sholat ya. Andai kata dia tidak sholat di situ, maka tempat itu tidak digunakan sholat. Sebagian para ulama mengatakan bahkan sholat sendiri di tempat itu lebih baik daripada berjamaah ya. Jadi perbandingannya tidak jamaah sedikit atau jamaah banyak lagi, tetapi jamaah dengan tidak jamaah. Ini tetapi hanya menurut sebagian ulama saja. Melakukan sholat sendiri di tempat yang kosong, tempat yang tidak dilakukan sholat di dalamnya karena dia tidak berada di sana, itu lebih utama. Wal aujahu khilafuh, tapi menurut pendapat aujah pendapat aujah berbeda dengan itu, dalam arti tetap mengutamakan jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri, walaupun berdampak sholat walaupun berdampak pada kosongnya tempat dari sholat bila tidak melakukan sholat di sana. Walau kana imamul qalil, Allahu a'lamu bisawabi.